Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin wonten ngarsanipun sagunging para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, dalasan para sesepuh bini sepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang wajib kita taati saha kita taulimi sesarengan. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha para perangkat desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, sahibi dakwah Mas Anggi Prasetyo Utomo sekalian Mbak Ika beserta keluarga besarnya yang berbahagia, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya tamu undangan ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah kalau dengan sonten menika kula sowan panjenengan sami tinakdir sae dening Gusti Allah saged angestreni pamundhutipun sahibi dakwah ingkang kagungan hajat ngeluari nazar sekaligus ngakekoi ingkang putra nak Mas Eza Habibi Giska Utomo kanthi kawontenan sehat wa afiah. Mugi-mugi kawontenan menika saged istiqomah pun paringaken Gusti Allah dhateng kula panjenengan sami. Sehat niku penting, sehat niku larang, sehat niku kedah kita ikhtiari secara maksimal, sehat niku kedah tansah kita suwun dateng ngarsanipun Gusti. Kanjeng Nabi leh pesen salul afiyah ba'dal yaqin, seliramu kabeh nyuwuna marang Gusti Allah kesehatan zahir batin sak badane seliramu duweni iman lan keyakinan. Mintalah kepada Allah diberi kesehatan setelah kalian punya iman dan keyakinan. Kengeng nopo kok diperintah nyuwun pinaringan sehat sak badane duwe iman? Keranten sehat kalih iman niku erat sangat kaitanipun. Sak kuat-kuate iman, sak hebat-hebate iman, yen tiange mboten sehat niku ibadahe mboten saged sempurna. Imane kuat, imane hebat, ning sakit-sakiten nggih mboten saged tindak haji, wong menggeriken. imane hebat, imane kuat, ning ora sehat, sakit-sakiten. Nggih mboten kiyat nglampahi poso. Salate wengi nggih mboten saged sempurna. Zikire, selawate nggih mboten saged sempurna. Napa melih awake sehat tapi ora duwe iman. Malah sampel. Rata-rata pelaku tindak kriminal dan kejahatan niku tiyang sing awake sakit napa sehat? Kok ora nyaut ya? Kok telat ya? Tiang-tiang sing ahli maksiat niku rata-rata tiang sing awake sakit napa sehat? Koruptor-koruptor sing tukang ngentekke duwite rakyat niku rata-rata tiang sing awake sakit napa sehat? Sing tukang gawe rusuh ten gene kampung, tukang gawe rusuh ten gene desa, tukang nyolongi ayam, tukang nyolongi sapi, niku rata-rata tiang sing awake sakit napa sehat? Sing senengane demeni bojone wong niku rata-rata tiyang sing awake sakit napa sehat? Sakit ya ora iso metingkring. Sing tukang nyelathu bojo niku ibu-ibu sing awake sakit napa sehat? Sehat, ning ora duwe iman. Mulut yang niku yang mboten gadah iman nggih mboten saged tumindak sae, mboten saged ngelampahi amal-amal soleh. Panjenengan teliti ten Al-Qur'an yen kober, soale potonganmu ora pati kober maca Qur'an. Tapi yen wonten Qur'an dilecehno ngamuk-ngamuk, nesu-nesu, padahal ora tau maca Qur'an. Pancen kelakuane wong kene ngono. Kok umpama ana peraturan undang-undang seluruh umat Islam dilarang menjalankan sholat Jumat, wong sak desa kene mesti metu kabeh nggawa pentungan, nggawa pedang, nggawa celurit, ngamuk-ngamuk, kurang ajar, sapa sing gawe aturan dilarang sholat Jumat, padahal sing do ngamuk nggawa pentungan ya ora tau Jumatan. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Ten Quran niku kapan nerangke amal soleh mesti gandenganipun iman. Amanu wa amilus solehat, beriman dan banyak beramal soleh. Antarane iman kalih amal soleh niki mboten saged kapisah, loro-loro ning atunggal, seperti hubungan antara uyah dengan asin. Ora kena dipisah. Saben uyah mesti asin. Senajan ora kabeh sing asin kuwi uyah. Contone umbel. Kok ngerti yen asin? Nate dilat. Tiyang niku yen nggadahi iman mesti amale soleh. Semakin kuat imanipun semakin kathah amal solehipun. Semakin tipis imanipun semakin kedik amal solehipun. Yen mboten kagungan iman nggih mboten saged nindakake amal soleh. Kosok wangsule amal soleh niku saged nguwataken iman. Yen amal kesaenanipun kathah, imanipun semakin kuat. Yen amal solehipun namung kedhik, imanipun semakin tipis. Yen boten nate nindakake amal soleh, imane saged ilang. Mula boten wonten critane tiyang tumindak keawonan, nglakoni maksiat, kok imane kuat. Umpame kok wonten sing ngendikan. Sing nyolong ya bocah kuwi. Pancene bocah kuwi sing nyolong, tapi asline bocah kuwi ku jane imane kuat. Niku mboten leres, yen imane kuat nggih mboten nyolong. Kanjeng Nabi pun dawuhke, La yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'minun. Maling niku ora ngira nyolong kok umpama duweni iman. Anane nyolong mergo imane pas ilang. Kan iman niku saged kuat, saged lemah, saged ilang babar pisan. Saged tambah, saged berkurang, saged entek babar pisan. Maling nalikanipun nyolong niku imane nuju entek. Kok umpami tesih wonten imane, mboten ngira nyolong. Lah mboten wonten to nggih? Copet misalnya beraksi nyaut tas karo maca takbir. Allahu Akbar. Wer. Ana wong arep korupsi kok nawaitul korupsi ya lillahi taala. Wala yazni zanin khina yazni wa huwa mu'minun. Wong niku ora ngira tumindak zina kok umpama duweni iman. Lah kok ngantos zina imane pas entek niku. Mila mboten wonten tiyang zina kok maos Fatihah riyen. Adinda Londe yang aku cintai, sebelum kita melakukan proses perpetinggiringan ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten. Nah, kita dongake keluarga besar Mas Anggi sekalian putra ingkang pun hakik akikoi menika tansah pinaringan keimanan lan kesehatan. Kesehatan zahir batin. Sehat zahir batin itu meliputi lima hal. Fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Understand? Ibu-ibu gak ngerti ya wis pokoknya nyaut. Yes, ngono lho. Kersane kula semangat. Kula baleni sehat zahir batin itu meliputi lima hal. Pertama fisik, kedua psikologis, yang ketiga sosial, keempat kultural, kelima spiritual. Understand? Makasih. Kenging punapa yen kula matur understand, ibu-ibu harus yes. Kan understand niku bahasa Inggris. Berasal dari dua suku kata, under dan stand. Under itu artinya di bawah, stand itu artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes, ngono lho kok. Kenging nopo tiyang niku kok ngantos sakit? Kranten limang perkawis niki mboten seimbang. Sing paling sering dilirwake niku soal spiritual. Padahal niku faktor terpenting penunjang kesehatan. Tiang niku selama kebutuhan spirituale tercukupi, dijamin sehat walafiat, dijamin mboten bakal sakit-sakitan. Mila yen panjenengan salate jangkep sehari lima kali, pun ngantos diwalek lima hari sekali. Kata sing guyu ketoke kulino. Salat niku sing wajib sehari lima kali, aja diwalik lima hari sekali. Petang dino ora salat bareng salat wadekke siji. Niate wae sing lucu, usolli fardhu subhi wa dzuhri wal asri wal maghribi wal isyai, oplosan lillahi taala ngono. Jenengan selama salate jangkep. Zikire sregep. Selawatane mantep. Terus ngajine rutin. Dijamin jenengan mboten sakit-sakitan. Kados sonten niki sing rawuh ten mriki rak wong sehat kabeh. Yo ana sing bantah, nek setruk ya ora iso tekan kene. Subhanallah, kula niku merasakan ten gene panggenan niki aura-aura surgawi. Kula wangsuli yen kebetahan spiritual, kebetahan batin, kebetahan ati ter tercukupi dan terpenuhi dengan baik, dijamin tiang niku mboten sakit-sakitan. Ternyata Bapak Ibu, 80% penyakit niku sumbernya saking ati. Penyakit yang bersumber dari makanan niku namung 20%. Asli kula ngertos. Soalnya kula disanjangi tiang. Lah kula gadah kanca dados dokter. Lah dokter niku senes gendruwo. Tiang leh nyanjangi ngoten. Penyakit iku 80% sumbere teko ati. Mula tiang sakit nopo mawon. Selagine atine dereng ditambani riyen, dereng diobati riyen, mboten kira saged waras penyakite. Tak baleni, tak baleni. Wong lara apa wae? Selama atine mboten diobati riyen, mboten ditambani riyen, mboten saged waras penyakite. Ternyata sumbere penyakit niku nggih hasud, iri, drengki, benci, dendam, gak rukun karo tangga, mangkel sing disimpen ten ati, kathah musuhe, gelo kalih tiyang dereng di ngapura, niku sing garake penyakit. Mula nyuwun ngapunten, ana wong linu-linu, gegere sakit, sirahe mumet, ngaji damel sila sekedap ngoten wis gringingen, kudu semblojor ae terus karo golek sendenan. Niku biasane duwe gelo kalih tiyang tapi dereng disepuro, sek disimpen nang jero ati. Wong ya teko kok iki. Dadi nek ngaji lungguh mesti golek sendenan. Ya ketok mesti sembujung sikile. Ya Allah, subhanallah. Penyakit sing sumbere keng daharan niku mung 20%. Mulane kula niku mboten setuju. Lek wonten tiyang menderita satu penyakit terus dahare di paringi pantangan-pantangan, gak entuk mangan iki, gak entuk mangan iku, gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngono. Kula mboten setuju. Kenging napa kok mboten setuju? Coba sampean pikir. Wong wis kering mangane dibatesi pisan. Tambah nemen kok. Asline niku mboten wonten pantangan-pantangan. Mboten napa-napa. Sing mboten angsal niku nek katan. Mpun kok tiang sakit, tiang sehat mawon niku yen dahare katan niku nggih bahaya kok. Ngene apa mboten? Mangkane ngoten niku wau kula ndugi badhe diaturi dahar, mboten purun kula. Kok cek warek yo ora yo warek teko ndi yo. Nyambut gawe durung wis dikai mangan. Ngewisin walaupun luwe yo diempet. Cobi, yen purun manut resepipun Rasulullah mesti sehat wal afiat. Mang pirengke niki urusan departemen perbadogan. Urusan makan dan minum itu resepe Kanjeng Nabi pripun? Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Mesti nikmat niku, mesti sehat niku. Aja dahar sadurunge luwe. Mandheka leh mudahar sak durunge warek. Nek kula jenengan rak mboten to? Belum lapar sudah makan, begitu makan kekenyangan. Bu. Bu. Kadang-kadang kula mesake ana pasangan suami istri sing pun radi sepuh ndugi ten acara mantenan, manten ngoten dahare prasmanan. Runtung-runtung wong loro. Niki sing lanang arep njukuk sate ditampil karo sing wedok. Aja kuwi. Eling penyakitmu. Ora sida. Ngalih arep nyiduk kikil, ditampil meneh, kikil ya ora oleh. Pengen cepet mati po. darah tinggi kok mangan kikil ora oleh kuanti maneh arep juga soto yang ngono he he he he apa kuwi ya, terusno akhirnya sing lanang kan mewangkel nesu wis mbuh mbuh mbuh ini kan lucu to sian tesih nem mboten gadah duit ora iso tuku masa niki ana mangan gratis kok ora oleh akhirnya sing lanang niku kena diabet kolesterol darah tinggi bukan karena sate bukan karena kikil bukan karena soto tapi yo mergo mewangkel anyel karo sing wedok iku mau sing garane gering mulane aja dibatesi bu apa maneh garwane pun sepuh butuh gizi butuh vitamin kudu disupport dikasih semangat dinikmati peparinge Gusti Allah niku dinikmati Gusti Allah maringi niku kanggo dinikmati kok lha saniki kathah lho wong sing mboten saged nikmati urip niku meng mados donya tapi ora iso ngrasakno banyak orang yang hanya sibuk mencari tapi dia enggak sempat menikmati kados niku bakul sego pecel sibuk jualan tapi dia sendiri enggak sempat sarapan sibuk leh ngeladeni wong soalnya kelarisan tapi mergo ora sempat sarapan pecel entek ya budal nang rumah sakit hidup ini jangan hanya sibuk mencari tanpa bisa menikmati rugi bu bu subhanallah makanya jenengan yang donyone kathah duitnya oke dinikmati duitnya atusan juta miliaran tuku mobil ya sing sae dinikmati mobilnya sae niku didamel perjalanan nggih lancar resiko mogok nggih minim makanya enten joglangan niku mek gledek-gledek ngono kena dalan kaya dalane desamu iki as malah enak ngene ngene nek mobile sae ngono ku ya mek klenyer klenyer klenyer klenyer ngono tok mun duite lho atusan juta tuku mobil nang welek rego 16 juta di starter gak kena-kena klekek ngono klekek klekek ping 27 lagi kena dilakokke iki prok prok prok prok prok dike menggoki lawange mbukak dhewe glodak tangki pasang jirigen ngono makane yen duitmu akeh Pak dinikmati carane daftar haji nikmati duit budal umroh iso nikmati duite duit akeh urip nang donya pisane gak duwe pengalaman luar negeri urip kok mengutek kena selahung kok betah manggon desa kaya ngene ngono lho Pak urip nang donya sepisane gak tau numpak pesawat tumpakane gledekan terus rugi Pak duwite akeh urip nang donya sepisane ora tau ngerti pramugari ayo pramugari ku nang mulus-mulus ora kaya bojomu jemburis-jemburis ngono ora blenger po hidup ini bukan tentang apa yang kita dapatkan tapi apa yang bisa kita rasakan percuma loh berhasil mendapatkan tapi enggak bisa merasakan halo ada orang yang bisa mendapatkan tapi enggak bisa merasakan pengen jadi kepala desa rawuh nggih Pak Lurah nggih rawuh nggih ah nggih berhasil mendapatkan jabatan dari kepala desa tapi ternyata enggak bisa merasakan dan menikmati jabatan itu sampai saiki modale urung balik loro halo paham napa mboten jenengan kula aturi ngeten iki hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar Apa artinya punya segalanya kalau enggak bisa menikmatinya? Sembarang kalir duwe tapi ra iso ngrasake. Rugi, Bu. TV-ne wombok gawedi 1000 in. Sak desa. Neng mripate beleken terus. Apa ya iso ndeleng TV-ne? Ya luwungan TV cilik-cilik neng mripate sehat, iso mentelengi sak wektu-wektu. Ngono lho. Kursi wae regane 800 juta. Bokonge udunen gak waras-waras. Ora iso lungguh kursi larang, percuma duwe kursi larang. Ya atok kursi murah-murah teko pring. Pakune ndeng serongat dilungguhi bokonge kecantol nganti getien. Tapi kan sehat. Sesuk ya wani lungguh meneh senajan kecantol meneh. Rugi, Pak, sampean duwe bojo wayu semok ning bojomu bendino anyang-anyang. Ora kena diulek-ulek blas. Ya atok bojo ora pati ayu ning sehat. Digunakke sak wektu-wektu iso. Ngono lho, iki tak sampeke tujuanku kanggo nglipur sing rupane elek-elek kuwi. Ben ora ngenes-ngenes nemen. Ya alhamdulillah ya iso guyu saiki wonge. Ngene lho, Bu, jenenganku kok diilok-ilokke karo bojo. Kadang-kadang wong lanangku ya ora genah. Mboten usah diwangi geger mangke. Nyantai mawon leh jawab. Rupamu elek cerewet. Santai leh jawab. Elek yo ben, sing penting ora anyang-anyangen. Wong acarane syukuran. Syukuri yang kita miliki. Nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita enggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, Bu. Apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Mang birengke, banyak orang yang hidupnya tidak bahagia, bukan karena dia enggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sedang nikmatnya sendiri enggak dipikirkan. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Nyawang bojone wong liya katon bagus, nyawang bojone dhewe katon wedhus. Ya kuwi sing marake atimu sumpek ora iso ayem ngono. Mulane estu kula nyuwun ten ibu-ibu kados sonten iki jenengan nyawang kula, aja sampe duwe perasaan aneh-aneh. Kuatir aja sih. Aku takutnya ada yang punya perasaan aneh-aneh. Yo kuatir mawon. Gek kuatir, kuatir ana sing duwe perasaan aneh-aneh. Bojoku kok ora bagus kaya kiai ku. Lha ngono ku ora oleh. Ora oleh. Soale rupane sampeyan kuwi ayune ya ora padha karo bojoku. Yang enggak level. Wong ngeten mawon ana sing batin kok. Kula niku nek dibatin krasa. Ana sing batin ngene, ndah niyo aku dadi bojone Anwar Zahid. Ngono kuwi ya ora oleh. Tiwasan sampeyan batin wong aku moh wek. Bu. Bu. Ngomong GR kok karo mentelengi aku. Gusti Allah niku adil. Wong lanang ke yo bagus kabeh. Ngene rumaos bojone kok katon kurang bagus, salah posisi lungguh. Lungguhe jejer karo wong bening-bening kok. Jejer karo wong ganteng-ganteng, yo kelem bojomu. Ngcobi kon lungguh karo wong sing jembure-jembure sing burek-burek kok mencorong dhewe, bening dhewe bojomu. Mula bojomu yang dilungguhi wong bagus, nanti bengok, "Pak, ngalih." Bu. Bu. Urip niku sing tentrem bahagia niku sing nrimo. Mula bojomu kuwi trimo. Lanang kuwi ana plus minuse, ana kelebihan, ana kekurangane. Kadang rupane bagus, gagah, gede dhuwur, ning ora tau nduwe duit. Menggo sawang-sawangan tok. Ana wong lanang ku rupane ya wis janji urip ngono ae. Ning pinter nyambut gawe duwite akeh. Kan lumayan kena dinggo pesugihan. ngono wong lanang iki gawedhe dhuwur tapi modele yo melur lemes ora imbang karo dawane. Yo ana wong lanang kucilik ndik tapi pinter penekan. Celingkrik celingkrik nek wis kadung meneki moh mudun. Gandul gandul. Benake genteng, benake anten, yo antene TV, yo antene dhewe. Bapak yang ngono sampean, aja katik maido-maido bojoku kok ora pati ayu to, gak oleh wong sampean dhewe yo ora pati ganteng. Wong sampean maido bojo dilihat dari sudut pandang tauhid padha karo maido sing gawe bojo, sapa? Gusti Allah kok dipaido? Sampean ora iso gawe, Pak, maido-maido. Wong kari ngeloni do kakean cangkem. Kelan keloni gak wis. Cerewet bojoku, wis keloni terus engko ora yo mati-mati dhewe. Wong wedok ku yo ana kelebihane ana kekurangane, kadang rupane ayu ning cerewete ora betahi. Ngono lho, Pak. Sampeyan dhewe bojo ayu ning cerewet, yo tambah kuru sampeyan. Tambah kuru, tambah kuru, tambah kuru sampai kopi ae lodok. Wis suwe-suwe ndase kimpes. Kari kupinge tok. Ana sing rupane ayu yo ora cerewet, tapi lara-laranen nyontekno. Mosok dienggo pisane mesti nyontekno. Ana sing rupane ora ayu tapi sehat nang kuat apa-apa digotongi kabeh. Bekakas omah ya resik diusungi. Rupane ora ayu tapi sehat, ora tau lara. Sambar bledhek e murup kok. Mulus, kalau ingin bisa menikmati hidup itu yang pertama pandai-pandailah bersyukur. Halo. Yang kedua, berusaha untuk berbagi dan membahagiakan orang lain. Yang ketiga, tidak merasa sedih dan tertekan karena orang lain menjelek-jelekan kita, karena orang lain memfitnah kita. Biar orang lain menjelek-jelekan kita, biar orang lain memfitnah kita, kita balas saja dengan kebaikan. Dielek-elek kalih tiyang sanes dibales apik mawon. Mpun kalah kalih pohon mangga. Pohon mangga itu luar biasa. Dilempar pakai batu, dia membalasnya pakai buah mangga. Kadang sekaligus lima. Mila nyapa wong niku kok uripe mboten saged bahagia? Soalnya orang pinter syukur, kok kean sambat. Ono masalah siti, wah, aduh, piye. Ono masalah meneh, wah, aduh, piye. Ono masalah ya wah, aduh, piye. Wah, aduh, piye. Kokean sambat. Terus meneh wong sing garake ora iso bahagia niku kokean cicilan. Kulkas nyicil, kursi nyicil, kelambi nyicil, rasang guyung kelambi murung lunas ngono. Lajeng galau, istilah anak muda sekarang kan galau. Ngertas galau bu nggih? Wong kene iki ayu-ayu kopok tibake. Ngertos galau bu nggih? Nah, wis ngono ku. Kenapa orang galau? Karena dia melupakan Allah. Oleh karena dia melupakan Allah, maka dia pasti dilupakan oleh Allah. Wong niku yang nglalekke Gusti Allah, ya dilalekke dening Gusti Allah. Yang emot Allah, diemoti dening Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, aku akan menzikirimu. Bersyukurlah atas nikmat-nikmatku, jangan kalau kamu banyak ingat aku juga banyak ingat kamu. Kalau kamu terus saja ingat aku juga terus saja ingat kamu. Kalau kamu sering-sering ingat aku juga sering-sering ingat kamu. Kalau kamu jarang-jarang ingat aku juga jarang-jarang ingat kamu. Kalau ingatnya ke kamu ke aku cuman dikit, ingatnya aku ke kamu juga cuman dikit. Kalau kamu enggak pernah ingat aku orang ngurusi raimu. Halo seram, sepuntene. Ngene iki ana sing ngelokke ceramah kok kasar banget. Ngapunten jenjenengan kepengen alus nggih ngundang kiai bangsa alus. Demit ngono undangan. Kalau dibilang ceramah kok kasar, mohon maaf, bagi saya kasar enggak masalah. Yang penting kan laris. Nanti bangane alus ora payu. Ceramahe alus sing teko ming wong pitu, sing limo ngantuk, sing loro turu. Toh tidak semua yang kasar itu jelek, enggak semua yang alus itu bagus. Kadang-kadang alus tapi mencelakakan. Apa? Lumut. Alus yang bereseti wong. Kasar tapi manfaat, parut. Kasar tapi ngangeni, janggut. Ngono lho, makane kasar kuwi anggepen parut. Terus tampelno wa raimu kon. Kasarku kuwi anggepen janggut sing ngangeni ngono lho, Bu. Nyatane sampean yo kangen aku ngono kok. Pemuka ngaku. Wong zikir niku luar biasa. Dawuh Kanjeng Nabi, "Masalul dzakir wa ghairu dzakir kama salil hayyi wal mayyit." Perumpamaane wong sing gelem zikir karo sing ora gelem zikir kuwi perbandingane padha karo wong urip karo wong mati. Sing gelem zikir berarti urip, sing ora gelem zikir berarti mati. Ayo nyaut, sing gelem zikir berarti sing ora gelem zikir berarti wong sing gelem zikir berarti sing ora gelem zikir berarti. Ayo ibu-ibu, seneng sing urip apa seneng sing mati? Bapak-bapak, tasih urip. On iki. Wong aku iki mari nakoni, ibu-ibu seneng sing urip apa seneng sing mati? Urip. Bapak-bapak, tasih urip ngono jare. Sing ditakoni ibu jare. Kuping to cendelan kerupuk pati kuwi rajane. Bandingane urip karo mati niku tebe. Tebe. Misale nggih, ana HP. Terus dipencet tombol powere. Tek. Eh lah kok muni metu suarane. Niku berarti HP mati apa HP urip? Urip. Saiki ana HP dipencet tombol powere niku tek. Pawenek. Ora muni, ora metu suarane blas, ora metu gambare. Nah, niku HP urip apa HP mati? Mati. Saiki ana lambe. Ora ngerti lambe ya. Ana lambe dipencet tombole tek nganggo afdhalu dzikri kok muni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Niku lambe? Lambe? Urip, alhamdulillah mulai cerdas. Saiki ana lambe dipencet tombol powere afdhalu dzikri ya kok nduwe. Mengowo, iku berarti lambe mati. Saiki ana wong isu-isu jam 4. Dipencet powere tombole iku nganggo assalatu khairum minan naum. Langsung tangi cerekal wudu berangkat salat jamaah dan masjid dan musala. Niku wong urip apa wong mati? Urip apa mati? Urip. Iki ana wong padha isu-isu jam 4. Dipencet tombole assalatu khairum minan naum. Malah kelon. Urip apa mati? Urip apa mati? Apane? Ya Allah. Mulane Bu, disyukuri. Yang penting hati senang. Hadapi hidup ini dengan senang. Carane pripun? Atine diresiki. Bu. Wong yen atine pun resik, kotoran-kotorane pun ilang, niku uripe mesti bahagia. Biar orang lain punya prinsip, hidup ini adanya dua, enak sama gak enak. Tapi kita prinsipnya hidup memang ada dua, tapi bukan enak sama gak enak. Hidup ini ada dua, enak sama enak banget. Ngapain hidup cuma sekali kok disusah-susahin? Nek wong liya duwe prinsip urip iki ana loro, ana seneng ana susah. Nek kula jenengan aja ngono prinsipe. Urip iki ana loro. Ana seneng karo seneng banget. Setuju? Setuju? Maka hadapi hidup ini dengan senyum. The power of smile. The power of hurt. Ngerti apa ora ya wong gunung diomongi ngene iki? Mergo rumangsa tak nyek aku ngadeg saiki. Bu. Bu. Wong Kanjeng Nabi nalika dipun tangleti, Kanjeng Nabi tandane ahli swarga niku pripun? Kanjeng Nabi leh jawab simpel. Wajihun malihun. Wajahe sumringah, murah senyum. Tandane ahli swarga ku wajahe sumringah, murah senyum. Jadi penduduk swarga niku senyum. Kanjeng Nabi niku ngoten, sumringah nang senyum. Penduduk swarga niku sedoyo ngoten, senyum mergo bahagia. Sampai malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan niku modele yo senyum. Mulane nang donya wong kok murah senyum, wis mambu swarga wisan. Sebalike penduduk neraka niku jenggureng kabeh. Penduduk neraka ni jenggureng kabeh. Malaikat Malik penjaga neraka jenggureng saklawase mboten nate senyum. Mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman, malaikat Malik sing jaga neraka niku mboten nate mesem. Mesem namung sepindah nalika sisipan kalih Kanjeng Nabi pas perjalanan Isra Mi'raj. Niku mawon neh mesem namung sekedap, balik mencureng neh. Mulane wong nang donya kok jenggureng, wong ngono kuwi wis mambu neraka wis. Jangan meremehkan senyum. Senyum itu walaupun kelihatannya hanya sekedar menjedetkan lambe. Tak karepku sing ceramah aku kok. Walaupun hanya menyelemerkan lambe, ternyata mempunyai keistimewaan luar biasa loh. Senyum itu pertama bukti bersyukur. Orang kalau bersyukur hati ini ayem, mesti senyum. Yang kedua, ciri optimis. Husnudzon datang Gusti Allah, menatap masa depan dengan keyakinan, optimis. Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang optimis dalam hidupnya. Yakin aku bisa. Aku bisa berangkat haji, minimal umroh. Engko lak iso temen. Halo. Anakku iso apal Quran, optimis, yakin engko lak iso apal Quran temen. Orang yang pesimis gampang putus asa, pasti gagal dalam hidupnya. Kaya aku ngene iki ora ngira iso lunga kaji, dhuwit teko ndi, sampai mati ora iso haji. Karena orang yang pesimis itu orang yang sudah mengubur sebelah kakinya sebelum melangkah. Wong arep mlaku kok sikile dikubur sisih. Arep mlaku kok sikile dipendem sisih. Apa ya iso melangkah? Halo. Yang ketiga, senyum itu bernilai sedekah. Tabassumuka fi waji akhika laka shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu menjadi sedekah. Subhanallah. Yang keempat, ini yang luar biasa. Senyum itu antioksidan yang spektakuler, kebal terhadap penyakit. Orang kalau murah senyum, wong sing ngajar, sareh, sumeh, grapyak, semanak, serawung, nyedulur, membaur, gak gampang sakit. Sama titeni tonggo-tonggo sampean. Sing jenggureng wajahe jeplok-jeplok ngono iku. Engko gampang gering model. Orang kalau senyum itu bibirnya akan melebar. Bibir yang sering melebar itu tanda hati bersih. lambe ciuti lambe bermasalah. Nggih. Lambe ciuti lambe bermasalah. Lambe nek gak bermasalah sering melebar. Ketemu wong disapa, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Melebar. Tapi nek lambe ciut, "Assalamualaikum." "Salam." Bagaimana Bu kabarnya? "Alhamdulillah." "Alhamdulillah." "Sehat." Loh, melebar. Nek lambe ciut neng, "Bagaimana kabarnya, Bu?" "Emang gue pikirin." Orang yang pemaaf, wong sing gampang nyepuro, niku bibirnya juga sering melebar, Bu. "Bu, ngapunten nggih, mohon maaf, Bu, saya yang salah." "Ya enggak apa-apa, sama-sama." Nek lambe ciuti lambe bermasalah, "Bu, ngapunten, Bu, kula ingkang lepat, kula nyuwun ngapunten." Rasuk. Hoi, hoi. Maka nilai gak ada masalah kali sinten mawon, masalah nopo mawon, pengen rampung masalahe, mboten dados ke penyakit, mboten dados ke beban, mboten ngeruweti urip sepuro. Dengan dimaafkan, semua persoalan akan selesai. Betul? Nyapo oleh ono masalah kok ora rampung-rampung urusane dawa, mergo gak gelem ngapura. Wong nganti ribut urusan kok gak rampung-rampung. Ngono kae sebabe meng ora gelem nyepuro, Bu. Yen gelem ngapura, mun selesai kok persoalan niku. Niki tendonya lho. Tendonya wonten perkawis napa mawon, wonten urusan napa mawon, wonten masalah napa mawon, asal pulun ngepuro mesti rampung urusane. Tapi lek gak gelem nyepuro, isok tekan pitung turunan nih masalah ora rampung-rampung. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Benjing ten akhirat yang ngono. Sampeyan yang gak ada masalah kok dereng sampeyan ngapura, niki iso menghambat sampeyan tumuju swarga. Wis arep mlebu swarga niku dilerekke karo malaikat. Arep nyang ndi yu? Swarga no kat malaikat. Engko dhisik, lho ana apa maneh? Kowe sing duwe masalah karo tanggamu urung mbok ngapura. Rampung kesek masalah kuwi lagi mlebu swarga. Swarga ora gelem dinggoni wong sing sik nanggung masalah urung beres. "Oh iya iya iya, ndi wonge tak bereske?" "Sik, wonge sik antri 3000 tahun." Ini sampai arep nyang swarga tertunda 3000 tahun gara-gara duwe masalah karo tangga. "Bu, napunten kadang ana wong duwe masalah karo tangga ngono ku ora dirampungke, ora di ngapura. Gelo disimpen ning ati, getem disimpen ning ati nganti getem. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten?" "Oh, kuwi wong njawab dhewe." Biasanya sing kathah ngoten niku sing kudungan-kudungan niku. Lho, ora ngenyek. Kok ngenyek? "Bu, pirengke?" "Gak ada masalah kali tanggi, kali sinten mawon." "Ora disepuro neng, disimpen tenati getem niku resikone yen mboten jantung nggih kanker. Rasake." "Resikone yen mboten jantung nggih kanker niku. Yen mesti sanjenengan brolke, dilabrak tiange terus jak gegeran. Ha niku resikone stroke, wis pilih sing pundi?" "Milih ndi?" "Yen ora milih ya ora ritek, ora milih ya kudu di ngapura." "Bu." "Bu." "Subhanallah." "Pak Iblas, saya itu mulai dulu enggak pernah tertarik sama laki-laki. Karepku tau sing ceramah aku kok." Wong niku yen mboten purun ngapura, akhire kabeh-kabeh dadi musuh. Urip sing paling gak enak niku urip duwe musuh. Dawuh Kanjeng Nabi, "Sedulur sewu anggepen siji." Sik kurang akeh. Musuh siji ku anggepen sewu. Kokean. Halo. Halo. Embo. Urip paling ora penak niku urip yen musuhe akeh. Ora iso nata awak, ora iso ndeleh awak. Karo gang etan ana musuh, karo gang kulon ana musuh, karo gang kidul ana musuh, karo gang lor ana musuh. Arep metu teko omahe bingung golek dalan. Arep lewat etan bedes sino kono. Buanggel metu lor asu. Zaman misale kok suweneng istighosah, suweneng melok zikir, melok istighosah. Budal tibake sing mimpin kok musuh sampean. Ya mbalek. Ora istighosahan ra patekan. Wong arep salat jamaah nyang masjid lho takon kancane. Tekok kancane. Wonge nang jero apa ora? Ya wonge nang jero. Ya mencelat tok. Ora sida jamaah. Dulur lho nek gak disepuro iso dadi musuh. Bojo lho nek gak disepuro iso dadi musuh. Saman duwe musuh kono Jakarta, tenang, aduh panggonane jarang ketemu. Duwe musuh no Kalimantan, ya tenang, panggonane aduh jarang petuk. Duwe musuh nang bojone dhewe, petak petuk kumpul sak omah. Kaya sumpek to. Turu mara dijejeri, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya metu kamar repet-repet-repet ditutno, wong iki, ya Allah. Akhirnya ya buk jejer karo musuh. Omongane mesti rapo enak ngono. Sodok merana. Tak jejeg pisan. Ya sampean sing sodok merana, tak saduk pisan. Ya Allah. Ya suwengi ra iso turu. Kok. Ada kurung omongan sodok merana. Nah, coba nek rukun lungguh kok adoh no. Dik sodok mrene. Sodok mrene. Saman seneng di Bu krungu omongan sodok mrono karo sodok mrene Bu. Ibu-ibu seneng di krungu omongan sodok mrono karo sodok mrene. Wong wedok lho saya awake lungkrah nang krungu omongan sodok mrene. Ngene iki iso plengah, plengah ambek jentit ngono. Ilang payahe. Ilang. Lah ini ana wong wedok sak bojone metu teko kamar guyang guyu. Ya soalnya bar krungu omongan sodok mrene. Ya ana wong wedok sak bojone lanang wedok sak bojone metu teko kamar jenggaureng karo. Ya soalnya bar krungu omongan sodok mrono. Lho, niki penting nyapa wong tua kok kudu rukun. Lho kanggo anak. Wong tua niku yang rukun, kok anak ya rukun. Mang titeni ya. Bapak karo ibu nang seneng bantah-bantahan, anak ya pinter bantah-bantahan. Sehingga ya langsung nyambung ten masalah anak. Giring ngene iki angel lho, Bu. Gatuk-gatukno persoalan ngene. Mulane ya rodok larang. Gatuk-gatukno materi iki lho. Subhanallah, Bu. Yen kepingin kagungan anak sing sae. Soale tiyang sepuh niku mesti kabeh pengin kagungan anak sae. Ngene apa mboten? Nggih. Anak apik niku ana sing mergo faktor pendidikan, ana sing mergo faktor lingkungan, ana sing mergo faktor keturunan, tegese faktor wong tuwa. Faktor pendidikan. Mergo pendidikan apik, lahirlah anak-anak yang apik, generasi-generasi sing apik. Mergo lingkungan sing apik, lahirlah generasi-generasi sing apik. Mergo wong tua sing apik, akan melahirkan anak-anak sing apik. Di antarané faktor pendidikan, lingkungan, wong tua. Niki sing paling nentokno dadine anak niku sing pundi? Kabeh nentokno, tapi ternyata sing paling nentokno wong tua. Pendidikan ya penting, lingkungan ya penting, wong tua ya penting. Tapi ternyata yang paling nentokno niku wong tua, Bu. Estu nggih. Kula nek contoh biasane ana ndok bebek diengkremi pitik. Soalnya bebek ora iso angkrem. Ndok bebek diengkremi pitik. Niku pendidikannya pendidikan pitik. Lingkungannya ya lingkungan pitik. Ning bareng netes. Dadi anak pitik apa anak bebek? Anak bebek kok ewek-eweke ya kaya mbokne. mlakune ya akeh-akeh kaya bapake ngono. Wong asli anak bebek. Walaupun pendidikannya pendidikan pitik, lingkungannya lingkungan pitik. Tapi mergo kuwi anak bebek, dadine ya tetep meri. Keluarga itu adalah sekolah pertama bagi anak. Anak dereng sekolah playgroup, pos PAUD, PAUD dereng, TK dereng, sekolah pertama itu keluarga. Sehingga orang tua, bapak dan ibu itu merupakan guru pertama bagi anak-anak. Dereng enggak ada guru sinten-sinten, guru pertamane anak niku tiyang sepuhipun. Nggih napa nggih? Mula napa mawon sing dilampahi tiyang sepuh niku dicontoh kalih anak-anake. Lampah sae tiyang sepuh nurun sae ten gene anak. Lampah sae tiyang lampah awon tiyang sepuh nggih dicontoh awon dening anak. Mun tiyang sepuhe kok ahli tiyang sepuhe niku ahli wiridan, senengane niku lho ngumetno tasbih. Makin enggak ada anak tesih berangkang niku lho, Bu. Ketok tasbih digodhek tuk seneng dolanan tasbih. Mergo nyonto bapake, wong bapake cekelane tasbih. Bapake senengane main remi. Anak sik mbrangkange ketok kartu remi ya dikerokoti. Bapake pinter leh dadi wayah jaranan niku. Bapake leh jaranan pinter dadi. Leh jaranan niku kok pinter dadi. Engko anake sik terantanan delok bokonge jentit. Kosel ngono modele. Halo. Jenengan yen pengen anake sae ibu gampang. Ini mantun maghrib, ibu-ibu jenengan nyekel Quran. Wis cekel ae wong pancen gak iso maca kok. Tapi yo mek dibuka. Lho gak iso maca kok apa sing diunekke isomu apa? Isone kulhu ya kulhu terus. Neng macane aja banter-banter ngremeng mawon. Sinen wae ngono sing ngono ngono tenan nyok kono kuwi hat wale sret. Anake ngerti lho bangga. Ibuku tibake pinter leh maca Quran. Angger sediluk wis malik. Cepet banget leh maca Qur'ane, lancar leh maca Qur'ane ibuku. Padahal ya mengkulhu sing diunekke. Anake kan ora ngerti to. Nah siji dina wong pancen ibuke ora iso maca Qur'an, leh nyekeli Qur'an ku walik. Sing dhuwur kok ngisor, sing ngisor kok dhuwur. Ya panggah diwaca terus, nek perlu karo nggo kacamata sing kewandel. Walik serat. Anake malah bangga iso crita marang kanca-kancane. Heh, ibumu iso maca Quran apa ora? Ibuku jos. Maca Quran ambek Malik bareng lho iso. Padahal ku walik ora ngerti. Engko ben dicontoh anak. Lah terus bapake mantun maghrib nyekeli tasbih. Nanti puter Pak tasbihmu. No ngarepe anak wer wiridane apa sak isomu ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim wer ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim wer ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim wer ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif wer ngono ora iso ya isomu apa kono sing penting lambemu umi ambek motor tasbih wer kok ora iso wiridan yo sumiyati wer sriyati wer sunarse wer sulastri ya pokoke jenenge rondo sak desa sebutan kabeh wis iki lho Pak Bu putrane jenengan kok nuju ningali TV engko ora izin karo dhewe ya Allah. Ibuku maca Quran, bapakku wiridan. Padahal ibuke sing diwaca mingkulhu. Ngono bapake malah ngapalke jenenge rondo. Anak iki engko isin karo dhewe, minimal TV volumene dicilekke. Dicilekke wong ibuke ngaji, bapake wiridan. Terus ae ibuke maca Sulawesi. Gua anak tambah isin TV-ne dipateni cetek. Ngono lho, terus anakmu lak kluyur mlebu kamar, nyapa? Dolenan HP. Lah nyapa kok dolanan HP nang kamar? Ya tiru ibune, tiru bapake. Mbok ibune yo senengane dolanan HP, ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Pengajian ya dolanan HP. Ngene iki ana sing update status. Lagi ngaji bareng Anwar Zahid. Dipamer-pamerke. Ya gak promosi ngono. Menyane saiki zamane beda. Biyen wong nek dijak ngaji ora ana umek tangan iki mboten. Zamane beda, mun perubahan luar biasa. Biyen wong niku yen kepanggih kiai mesti njaluk donga, njaluk berkah, njaluk tambahan ilmu. Saiki lek kepanggih kiai jak selfie. Kula niku mbok ngaji ten pundi mawon niku ya. Ndugi istirahatke nggone nggon transit durung sempat ngemplok apa-apa. Wis pegel nek action ngene. Ngapunten damel kenang-kenangan. Urung mesti nek setahun iso ketemu. Wis kuwape njaluk foto, njaluk foto, njaluk foto sampai arep ngombe iki lera kober. Lah pripun nanti disuguhi jajan tapi yang dicuruk ceklek ceklek ceklek ceklek. Enggak pas aku dipoto pas sampai mangap ngene rak ya elek. Ngarepku iku mbok ya pengerten nek wayahe aku kepingin mangan iku mbok ya fotone engko dhisik. Ya ora melu nyangoni ora usah cerewet. Kari ngrungokke teko dikai berkat rewel. Subhanallah. Bu. Bu. Ngapunten gara-gara HP niku. Lare-lare sakniki terus dogah ngaji, gah sinaune. Kan yo gara-gara setan gepeng kuwi to. Nggih napa mboten? Nggih ngono anakmu sik cilik-cilik wis mbok tukokke. Urung ditukokke Quran, wis ditukokke HP. Ngono alasane. Lha ning HP kan ana aplikasi Quran. Apa ya Qurane kuwi sing dibuka karo anak-anakmu? Ya ora blas. Mun saiki anakmu ya rame telolet-telolet ngono kuwi. Oh, ngono kuwi. Woi. Woi. Dilanjut mboten? Nggih. Wis saiki yen kadung duwe anak nakal pripun? Nah ngene. Bu, yen gadah anak nakal, senakal apapun anak, ibu tidak boleh marah-marah ke anak. Ibu tidak berhak marah-marah ke anak. Walaupun anak nakal, ibu tetap wajib berkasih sayang kepada anak. Wajib disayangi dengan tulus. Kenapa? Sebab hakikate anak niku kagungane Gusti Allah dititipke panjenengan. Nene panjenengan marah-marah ke anak, nesu-nesu ten gene anak padha karo nesu-nesu kalih sing nitipi anak. Sinten? Engko kendel panjenengan. Kok wani nesu-nesu nang gone Gusti Allah? Bu. Mboten pareng nesu-nesu ten gene anak walaupun anak nakal, ibu tetep kedah sayang dengan tulus. Soalnya jenengan nesoni kados napa mawon mboten kira waras nakale. Dengan dinesoni anggite lek dinesoni terus waras malah dadi. Berikutnya kalau punya anak nakal ibu enggak boleh marah-marah, ibu harus sadar nyapo anak kok nakal. Ya mungkin sebab biyen ibune waktu cilik ya nakal. Alhamdulillah eling. Duwe anak nang dablek. Aja nesu-nesu nyang anak, aja nyalahno anak dhisik. Nyapo anak kok nganti ndablek? Ya pancen biyen ibune cilikane ya eling. Bapak ya ngono. Anak dikongkon ngaji ora mangkat-mangkat bulet mawon. Aja nyalahke anak, aja nesu-nesu nyanggone anak. Sampe napa lali po biyen sampean cilik dikongkon ngaji karo bapake sampean ora budal-budal mbulet ya malah nyolongi jambune tangga kae. Aku bisa cerita soalnya tahu ngalami. Bu. Bu. Wong tua biyen iku apik-apik, mula anak biyen ya apik-apik. Lah anak saiki kok nakal-nakal ya mergo wong tua saiki ya. sing lanang rawani ngomong. Tak baleni apa enggak mbok jawab. Aku mudun. Aku ki lurung mangan niki. Anak biyen api-api, mergo wong tuwa biyen. Anak saiki kok nakal-nakal, mergo wong tuwa zaman saiki yo. Biyen iki lho, kula sering dhe contoh. Ana anak nakal diweden-wedeni. Ayo tak kandake bapakmu yo, tak kandake bapakmu. Mesti wedi. Ojo kandake bapakku, kapok aku, kapok mesti ngono. Nyapa? Bapake no api. Bapake api. Saiki mo. Kandake bapakmu yo, kandake. Aku ora wedi karo wong kuwi yo. Wong kuwi kok tak wedeni. Senen ibumu lho ya. Allah, ibuke kok ngono saiki. Oh biyen ana anak nakal nyolong nyolong jambu. Jambune tangga nang konangan diwedheke. Ayo tak kandake bapakmu, tak kandake bapakmu. Ojo kandake, kosel-kosel, kapok aku, kapok gak nyolong maneh, kok ojo kandake ngono. Wedi saiki ana anak nyolong jambu konangan sing duwe. Ayo tak kandake bapakmu. Kandake kae wong nang dhuwur kae. Mesing ngunduh ya wonge kae. Aku mek dikongkon jumputi rontokane kok. Kedua, kenapa anak sekarang rodok nakal-nakal? Ngapunten Bu, mpun tersinggung. Karena anak zaman sekarang itu jarang yang waktu bayi dikasih ASI secara eksklusif. Sesuai petunjuk Al-Qur'an, pemberian ASI itu harusnya haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna, Bu. Nah, anak zaman sekarang kan jarang toh yang dikasih ASI sampai 2 tahun. Kadang cuma 6 bulan. Ada yang cuma 4 bulan. Ada yang cuma 2 bulan ibunya sudah tidak mau lagi mengemii anaknya. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Ngapunten, kula niku menghindari kata-kata susu. Malah dijelas-jelaskan. Anaknya ibunya sudah tidak mau lagi mengemii dan mementili anaknya. Mengempengi loh. Udah diganti yang kalengan, yang sasetan, itu kan punya sapi tuh. Aja kaget lek watake anak ya kaya pedet. Kongkon budal ngaji no nyundang-nyundang ambek sirahe gobek-gobek ngene. Pedet tok. Kongkon sekolah ora mangkat-mangkat marah sikile nyelentik-nyelentik. Pedet. Kongkon blonjo nyang toko cidek ngono ku jawabane ya moh. Menyen ora percaya, ayo anakmu bayi kek ana susu kuda liar. Mengko rak keluyuran ora mulih-mulih. Bukan tanpa hikmah loh, kalau Gusti Allah diperintahkan kalih tahun niku, disamping kanggo pembentukan karakter anak, kanggo kesehatane ibune, didamel kalih tahun mengemii itu Bu, itu malah seger, malah sehat, boten-boten jen gambleh, malah mentek-mentek, malah sehat, terus maneh, bapake kersane tirakat, kalih tahun niku jatah anak. Masuk dua anak bayi ya iso rebutan karo anak apa? Siapa ngomong sisi heading mong? Ya pritil kok. Bu. Bu. Sebagai orang tua, panjenengan harus berani ngomong ke putra-putrinya. Nak, kamu boleh punya guru yang pinter, nak. Kamu boleh punya guru yang cerdas, kamu boleh punya guru yang hebat. Bahkan, kamu boleh punya guru yang besar. Tapi, nyapa? Salahe mecicil ae ket mau kok. Aku ya wedi dipecicili terus. Ya getak ae kok. Kok sampeyan ono tukang sotenge jinjak-jinjak kok. Halo. Kula baleni. Sebagai orang tua, panjenengan-panjenengan harus berani ngomong kepada anak-anaknya. Nak, kamu boleh punya guru yang pinter. Kamu boleh punya guru yang cerdas. Kamu boleh punya guru yang hebat, bahkan kamu boleh punya guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu dan ibumu. Wong tua wani ngomong ngono iki soalnya wong tuane wis apik. Anak diomong ya manut. Nggih, Bapak. Nggih. Bapak guru kula. Bapak panutan kula, bapak idola kula. Kula bangga dados putrane bapak. Kula kepingin kados bapak. Kula ingin meneruskan cita-cita dan perjuangan bapak. Ngono. Diomong ibune nggo ngono. Yes, Mam. My mother is my idol. Mamaku idolaku. Wanita solehah di dunia ini adalah mama. Aku bangga punya punya orang tua seperti mama. Aku ingin meneruskan cita-cita mama. Ancane ibune apik. Lah nek bapakne elek apa ya wani ngomongi anak ngono. Mau bapaknya orang tahu sholat, sobo masjid ya orang tahu, ngaji ya orang tahu, sholat wae orang. Gua yang ngomongi anak soalnya baru kerungu pengajian, langsung praktek karepe. Anak itu ngomongi, nak kamu boleh punya guru yang pinter nak, kamu boleh punya guru yang cerdas, kamu boleh punya guru yang hebat sampai guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu nak. Jadi anak, bapak Edian, guru model opo. Zaman orang sholat malah zaman yang nguyuh sampai ngadek ngerampung ya orang cewek yang diobat abit ke orang perutul di piro-piro pak itu kan udah mulai jatuh cinta sama aku. Bu, anak nakal, jadi nasihati sing apik, dituturi sing sae. Cara barang rusak, didandani. Kapan gak ada barang kok rusak, dandani. Yen iso, yen ora iso, aja diteruske. Mendandani ora iso diteruske, malah legrek. Terus piye? Ya serahke nyang sing iso. Saman duwe HP rusak. Dandani yen iso, yen ora iso, aja teruske, dandani ora iso diteruske, jukono palu dituthuki. Malah legrek HP-mu. HP rusak, dandani yen iso, yen ora iso, aja teruske, pasrahke sing iso. Sinten? Ser. Ser. Servis. Kok enggak semangat sih? Katanya minta lanjut. Jawab yang kenceng. Duwe HP rusak dandanono yen iso yen ora iso aja teruske pasrahke sing iso sinten anak rusak dandanono yen iso yen ora iso aja teruske pasrahno iya servis iya anakmu gowo nyang servis engko ben disolder anakmu dilas ya wis servise anak niku nggih nggih nggih ustaz ustazah lembaga-lembaga pendidikan ya TPQ ya Madrasah Diniyah di sekolah ke di ngajek ke jenengan piyambak kudu pasrah nggone maestrone servis sapa Allah Subhanahu wa taala jenengan nyambung ten Allah pasrahke nyang Gusti Allah melalui media doa putrane yang nembe bubuk ngoten Bu jenengan ten sandinge lenggah sing ikhlas di Fatihai. Betul nusa aneh-aneh dongake Fatihah mawon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mangke iya kana budu iya kana sain diwaos kaping 11. Atine jenengan sing mantep sing ikhlas nyuwun nang Gusti Allah. Iya kana budu iya kana sain iya kana budu iya kana sain iya kana budu iya kana sain iya kana budu iya kana sain iya kana budu iya kana sain iya kana budu iya kana sain iya kana budu iya kana sain iya kana budu iya kana sain iya kana budu iya kana sain iya kana budu iya kana sain iya kana budu iya kana sain. Atine sing mantep. Ya Allah Gusti, panjenengan ingkang kagungan anak menika Gusti. Anak menika pun boten nurut kalih nasihat kula. Pasrah datang panjenengan, panjenengan dandosi anak menika Gusti kersane saged dados anak ingkang sholih. Yen estri nggih sholihah, taat dateng panjenengan dan Rasulullah, ngabekti kalih tiyang sepuh, manfaati migunani tumraping agami lan masyarakat. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebulke mbon-bonane sing ikhlas. Mangke anak-anak jenengan iku digarap kalih Gusti Allah, didandosi Gusti Allah, diservis karo Gusti Allah, mesti dadine apik. Aja kuwatir Gusti Allah wis kulino dandani ngono kuwi. Garapane Gusti Allah mesti sae. Anak nakal aja ditutuki, sampean diparingi anak karo Gusti Allah ora kanggo tutuk-tutukan. Anggite anak nakal ditutuki terus waras, malah nemen anakmu wis bonyok nakale tambah dadi. Dongake nggih Bu nggih. Di Fatihah bojomu ya ngono. Duwe bojo ora kena dielekke, nakal banget Bu, mboten usah ribut, mboten usah geger. Malah bronto yudho engko. Wae bojo nakal ngono ku entenono turune. Nanti Fatihah. Kapan turune kok wis tanek ngono sampean. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nek iya kana butuh ya kana sain ben 11 niku intine Fatihah. Iya kana butuh ya kana sain, iya kana butuh ya kana sain, iya kana butuh ya kana sain, iya kana butuh ya kana sain, iya kana butuh ya kana sain, iya kana butuh ya kana sain, iya kana butuh ya kana sain, iya kana butuh ya kana sain, iya kana butuh ya kana sain, iya kana butuh ya kana sain, iya kana butuh ya kana sain. Nyuwun ten Allah sing ikhlas sing mantep sing yakin. Ya Allah Gusti. Kula pasrahaken ningon-ningon kula niki Gusti. Kula mbon boten sanggup ndandani Gusti. Panjenengan servis nggih begagas menika. Badhe kula tukar tambah gak mentok lho Gusti. Mbak no ngeten iki nggih bojo kula lho Gusti. Mbak no ngene dapurane. Ya nom-nomane nggih ganteng bagus nggih halus mulus kulite sakniki kados kadal niki Gusti. Ke ora kena dielekke lho Gusti, pasrah dateng panjenengan. Jenengan servis nggih Gusti, ngono. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebulke mbon-mbonane sing halus sing ikhlas. Bojomu digarap Allah. Didandani Allah, diservis Allah. Sampeyan siap pakai wis. Ngono lho Bu. Mboten usah dijak gegeran, dijak ribut, malah kacau nggih. Nggih Bu nggih? Ngono lah, Bapak-bapak ngapunten nun sewu mangke dalu jenengan sare kok bathukmu krasa isis. Berarti didamoni kuwi. Ngerti ya oleh sampeyan dableg ngono kuwi. Nggih nek wong lanang cerdas engko bengi masang jebakan. Wis pura-pura turu padahal melek asline. Nek perlu di ngorok-ngorokke. Wis ngerti sing wedok ngancam kok. Turu ya padahal sik melek. Sing wedok ngelindik akhirnya leh makun jinjit. Jere sing lanang ya mrene yo ndang. Arep ndamoni to. Ndang mrene yo ngono. Bareng sing wedok tekan sandinge jek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing lanang kudu guyu dempet to. Empat iya kan aku iya kan senang bareng tekan walau dolin Arab disebul ke melek weh ayo nang disebul ke podo ngaji ne makanya jenengan yang badai praktek aja langsung kau bengi Bu ya entah ini kau limang-limang dinongkas kau bengi ya kau nangan bujumu ngurungok ke sama ya siap-siap pak pengen aman turu helman orang itu disebul bon-bonanmu. Artinya pun ngantos ninggal dungo. Dungo ni ibu datang putrane niku luweh mandi timbang dungo ni wali sewu. Wali es tu nih senes wali murid. Dungane ibu datang putrane niku luweh mandi timbang dungane wali sewu. Mboten usah ten gene dukun. Entek-entek gula. Kepalang gulamu gawa nang nggonku ngono. Saman suwuk dhewe Bu didongani dhewe. Karo kiai mandi dongone sampean to Bu. Nek nang anak lho. Ten kene anak. Ibune ngapunten bapake ya mandi tapi ora sepiruwo. Soale bapake cuma panitia petingkringan tok. Sing paling ampuh niku dongone ibune. Didongake terus ngoten Bu nggih. Pun niki pun maghrib niki. Kok dereng. Aku gawe apa nggih jam ngene iki gunane. Nggo meniti kok. Nggih ngaten sing kula aturke. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Tangu apa? Ya nek pengajian umum ngono kae ya sak jam setengah kadang sak jam 45 menit. Iki kan pengajian ora pati umum. Berarti ya niki pun dangu niki ukurane biasanya meng sak jam. Yen kurangen nggih kapan-kapan jenengan ngundang piyambak, Bu. Menawi jenengan nyelamaken garwane. Tak. Putrane garwane. Matur sembah nuwun kawigatosan panjenengan. Matur sembah nuwun. Sedaya lepat lan kekhilafan kula ingkang dhaif, ingkang bodoh, kathah kekirangan, penuh keterbatasan, nyuwun agungipun pangaksami. Mugi-mugi hajatipun Mas Anggi, Mbak Ika, dalasan keluarga kinabulan dening Gusti Allah. Pun tepihaken saking seru beda. Keluarganipun tansah pinaringan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلامذنا وأهلنا وذريتنا وقومنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل التقوى وأهل الخير والصلاح بدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته